laguku. Senyummu menghapus rindu. Kamu yang kutunggu untuk datang memelukku. Merah jambu warna hatiku. Ketika hatimu menyapa, ketika hatiku tertawan rasa, saat-saat kita bersama luar biasa. Sama luar biasa.